warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu an-nabiyul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Faj'al lana ya rabbana kulla shay'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian yang senantiasa diberkati Allah Ta'ala, alhamdulillah kembali malam hari ini kita semua dipertemukan Allah Ta'ala di masjid ini untuk perkara-perkara yang tentunya kita berharap kepada Allah Ta'ala semoga itu semua nanti bisa menjadi pemberat timbangan kita. Baik kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan sholat sunnah, kemudian kita lanjutkan dengan kajian ini, tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan yang kita lakukan ini bisa menjadi wasilah kita yang dengannya nanti Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama-sama dalam surganya yang paling tinggi, surga Firdaus tanpa azab maupun hisab. Amin. Malam hari ini Bapak Ibu kita melanjutkan materi kita tentang bidadari. Sekarang judulnya adalah akhlak para bidadari. Saya bacakan. Di antara keagungan ciptaan ilahi adalah ketika Dia menjadikan para bidadari hidup dalam akhlak yang sangat terpuji, jauh dari ketidaksopanan, sikap jalang dan khianat. Itu beda dari Bapak Ibu. Kalau wanita-wanita dunia kan ada yang nakal, ada yang jalang, ada yang suka ngomong kotor, ada yang berkhianat, ada yang suka berdusta, ada yang tukang ghibah, ada yang tukang fitnah. Beda dari tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan mereka dengan akhlak yang sangat agung, sehingga penduduk surga tidak melihat adanya wanita yang lebih cantik dari istri-istri yang dipilihkan Allah untuk mereka ini. Allah berfirman dalam surat As-Saffat 48, wa indahum qasiratut tarfi'in. Artinya wa indahum, di sisi mereka. Siapa mereka di sini Bapak Ibu? Halo? Wa indahum, dan di sisi mereka panjenengan semua insyaallah nggih penduduk surga kan. Wa indahum, dan di sisi mereka qasiratut tarfi'in. Ada bidadari-bidadari yang qasiratut tarfi'in, in itu apa kemarin, in itu mata ya, matanya jelita. Jadi qasiratut tarfi itu tidak liar pandangannya. Jadi para bidadari ini bapak ibu itu hanya melihat kepada suaminya saja, tidak tertarik kepada laki-laki lain seperti istri panjenengan semua. Okay? Jadi wis pokoknya melihat suaminya, sak elek-elek suami ini tetap suaminya yang paling baik. Dan memang harus seperti itu wanita salihah itu. Nah, ini sifat bidadari kata Allah Ta'ala, wa indahum, dan di sisi mereka para penduduk surga, qasiratu tarfi, itu ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya. Tarfi itu kedipan mata. Qasirat itu terbatas. Jadi terbatas kedipannya itu hanya pada suaminya, kemudian in, jelita matanya. Maksud qasiratu tarf pada ayat ini adalah para bidadari yang membatasi pandangan matanya hanya kepada suami-suaminya di tempat kediaman mereka yang terus-menerus dalam surga. Akhlak para bidadari yang bermata jeli itu tidak menjadi luhur kecuali jika pandangan matanya hanya tertuju pada suami. Di samping itu juga menjaga dirinya dengan sikap pemalu dan penuh kesopanan. Makanya kalau para wanita dunia ingin menjadi penduduk surga harus menjaga pandangannya. Yang menjadi masalah sekarang bapak ibu nggih, kita karena sudah terbiasa dengan perkara-perkara mungkar sehingga perkara yang jelas-jelas itu suatu dosa kita anggap biasa. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpesan kepada kita semua. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Aisyah, iyyakum wa muhaqqaratidz-dzunub. Hindarilah dosa-dosa yang dianggap kecil, dosa-dosa yang dianggap remeh. Karena dosa itu ketika dianggap remeh, bapak ibu kumpul-kumpul-kumpul akhirnya jadi gunung kan. Dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pulang dari perang Hunain, mereka itu melewati lembah bapak ibu. Di lembah itu enggak ada apa-apa kata para sahabat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijma'u, kumpulkan." Jadi siapa yang menemukan ud, ud itu ranting atau sesuatu yang lain, bawa ke sini. Kata sahabat, itu maka masing-masing orang mencari enggak sampai satu jam itu sudah cukup apa kumpul banyak ranting yang sangat cukup untuk membuat matang daging gitu loh. Karena kan mereka perang, enggak ada makanan kecuali kalau enggak nyembelih kelinci nggih. Nyembelih apa Pak Warta? Nyembelih unta. Jadi ini Bapak Ibu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fakadzalikal dzunub, seperti itulah dosa-dosa. Ngambil dikit, dikit, dikit, dikit gitu kan. Akhirnya karena enggak ditobati, dianggap remeh, ngumpul akhirnya membinasakan kita. Kemudian dalam hadis Anas bin Malik, ya, Anas itu mengatakan innakum lata'maluna a'malan hiya fi a'yunikum adaqqu minasy'ari kunna na'udduhu 'ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Artinya Bapak-bapak Ibu, Anas itu mengatakan innakum lata'maluna a'malan, kalian itu benar-benar melakukan amalan-amalan gitu. Hiya adaqqu fi a'yunikum minasy'ar, menurut kalian di mata kalian lebih kecil daripada rambut. Kunna na'udduhu 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, padahal dulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kami menganggapnya minal mubiqat, termasuk perkara-perkara dosa besar yang membinasakan gitu. Nah, sekarang contohnya aja, kadang-kadang mungkin kita punya banyak grup nggih. Campur banyak orang. Mau Jumatan lho Pak, gambar polisi cantik Mas ke Jumatan ta gitu. Niku bojone sapa yoan? Nah ini kadang-kadang orang itu Pak, Bu, itu menganggap itu sesuatu yang biasa, padahal itu kan bukan mahramnya kan. bukan halalnya kan gitu loh, nggak boleh dilihat semestinya gitu. Kemudian para ibu statusnya, wajahnya sak bengesane, sak apane, statusnya tiap hari update, bu status Facebook, bu itu Instagram, bu apa, bahkan ketika di mana langsung update status. Ini seakan-akan perkara remeh gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau kita itu terkena musibah, kita enggak ngerti ini dosa dari mana gitu kan. Karena sering banyaknya dosa yang sudah kita lakukan. Nah, ini berkaitan dengan qasiratut tarfiin. Dan ini Bapak Ibu, kita tidak mengetahui kalau kita tidak ikut ngaji. Makanya kita diperintahkan untuk senantiasa thalabul ilmi itu kan, biar berhati-hati, biar ngerti mana yang boleh, mana yang enggak boleh, mana yang halal, mana yang haram. Itu hanya bisa diketahui lewat ilmu. Makanya kita diperintahkan belajar dan belajar, sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu kewajiban setiap muslim. Kembali kepada ayat As-Saffat 48, wa indahum qasiratut tarfi'in. Pada ayat ini Bapak Ibu ada isyarat dari Allah Ta'ala bahwa wanita dunia tidaklah sempurna kecantikan dan penciptaannya. Sak cantik-cantiknya wanita itu paling berapa tahun Bapak Ibu nih? Nanti lama-lama juga keriput. Ya meskipun laki-laki juga begitu, sak ganteng-gantengnya, sak kuat-kuatnya paling berapa lama gitu kan. Nah, makanya kan dikatakan masa muda itu kan masa kuat di antara dua masa lemah. Nah, makanya ketika pemuda ini manfaatkan betul, jangan disia-siakan. Lemah itu ya ketika bayi, lemah pertama, lemah kedua itu adalah ketika kita masa tua. Tidak pula sempurna iffah atau bentuk penjagaannya terhadap dirinya, kecuali jika ia memelihara diri dan menjadikan segala keputusan hanya milik suaminya, bukan yang lain. Ia tidak berhias kecuali untuk suami, tidak mempercantik diri kecuali untuk suami, dan membatasi pandangan serta sahwatnya hanya untuk suaminya, bukan lelaki yang lain. Kadang-kadang kita melihat televisi itu juga bahaya loh Pak. Kita memiliki banyak teman di Facebook, di mana kemudian perempuan ngupdate apa, sing ngomeni laki-laki, itu bahaya itu sebetulnya. Jangan dianggap remeh gitu loh. Itu bisa terjadi dosa. Ya termasuk kepada hadis, iya termasuk dalam hadis iyyakum wa muhaqqaratidzunub. Kemudian kembali kepada bidadari ya, di atas sifat yang indah ini yaitu tidak liar pandangannya, Allah juga menjadikan mereka mempunyai sifat-sifat terpuji yang mengungguli segala sifat, yaitu pekerti yang baik. Ini adalah sifat kemuliaan yang sempurna. Sifat paling luhur yang menjadikan seorang manusia dipuji di dunia adalah akhlak yang mulia. Karena pentingnya akhlak mulia dalam kehidupan manusia secara umum, maka Al-Qur'an menurunkan ayat khusus untuk menegaskannya, yaitu firman Allah Ta'ala, wa innaka la'ala khuluqin azim, engkau wahai Muhammad berada dalam akhlak yang paling tinggi. Islam itu Bapak Ibu agama akhlak. Islam itu agama akhlak. Bahkan banyak hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandingkan bahwa orang beriman itu pasti akhlaknya baik. Kalau orang itu akhlaknya enggak baik, enggak beriman. Bahkan orang kalau dia banyak ibadah, banyak ketaatan tapi akhlaknya baik, rusak gitu kan. Contohnya hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka jangan menyakiti tetangganya. Fal yukrim dhaifahu, hendaknya dia memuliakan tamunya, kan begitu. Kemudian ada hadis juga, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhirat hendaknya berkata-kata yang baik atau diam. Jadi ini akhlak ini dikaitkan dengan iman kepada Allah dan iman kepada hari akhirat. Bahkan dalam hadis yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kemuliaan memenuhi hajat kaum muslimin, qadaul hawaij, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada akhir hadis mengatakan, wa inna su'al khuluqi la yufsidul amal. Wa inna su'al khuluq, akhlak yang buruk benar-benar merusak amal, kama yufsidul khallul asal, sebagaimana juga merusak madu. Ya, kita pernahkah panjenengan memasukkan cuka ke dalam madu? Ya mungkin belum pernah ya. Tapi yang jelas ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian dan hadisnya sahih, pasti benar. Jadi madu itu akan rusak kalau dimasukin cuka meskipun sedikit gitu. Maka seperti itulah amal soleh, sebanyak apapun dikerjakan orang, kalau akhlaknya buruk akan menjadi rusak. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu, ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang dalam surga, itu belum mengatakan taqwallahi wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua orang-orang yang akhlaknya baik. Dan penduduk surga itu Bapak Ibu enggak bisa masuk surga kalau enggak baik akhlaknya. Ya contohnya aja yang disebutkan dalam surat Ali Imran itu kan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha apa? Dalam wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi orang-orang yang masuk surga itu muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, senantiasa berinfak dalam kondisi lapang maupun sempit. Ya. Kemudian apa? Wal kadhiminal ghaiz, menahan amarah. Wal afina 'anil nas, memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Menahan amarah itu tidak mudah, Pak. Memaafkan manusia tidak mudah. Kadang ada orang itu sampai mati tidak bisa memaafkan orang gitu. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Wis ditahan amarahnya, orangnya dimaafkan, dikai hadiah pisan gitu loh. Kalau panjenengan seperti itu dan insya Allah pasti bisa, yakinlah bahwa insya Allah panjenengan penduduk surga. Kira-kira bisa gak? Menahan amarah, memaafkan, ya. Jadi wis ditahan amarahnya, orang yang berbuat salah dimaafkan, malah dikasih hadiah bisa. Didoakan di belakang, ya Allah maafkan dia ya Allah gitu. Kasihan dia ya Allah, kasih dia hidayah. Begitu Bapak Ibu, masya Allah. Kemudian tentang akhlak Bapak Ibu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan. Orang yang paling dekat dari kalian tempat duduknya denganku di surga ya, adalah yang paling mulia akhlaknya. Ya makanya kita itu perlu kadang-kadang mempelajari akhlak para ulama, akhlak para sahabat seperti apa gitu kan, biar kita meniru Pak. Karena orang itu kadang-kadang perlu melakukan kajian banding, studi banding gitu. Kalau dia tidak melakukan studi banding, tidak maju-maju, tidak berubah-berubah gitu. Bukan harus baca. Ada buku bagus itu bahasa Arabnya enggak tahu, mungkin sudah diterjemahkan, cuma enggak tahu. Itu judulnya Aina nahnu min akhlaqis salaf. Siapa kita dibandingkan akhlak para ulama salaf terdahulu, ya, mulai sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Itu disebutkan semua di situ, ada kesabaran, ada ketakwaan, ada sikap memaafkan, masya Allah gitu. Nah, itu perlu kita baca Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan dengan kita baca buku-buku seperti itu, Allah menjadikan kita semua orang-orang yang mulia akhlaknya. Karena itu Allah menjadikan bagi para bidadari akhlak mulia ini Bapak Ibu. Karena penduduk surga itu kan pasti baik akhlaknya. Nah, bidadari juga seperti itu, dibuat sangat mulia akhlaknya agar sejajar dengan setiap mukminin di dalam surga. Ya, pada ayat lain tentang akhlak bidadari Allah berfirman, ini surat Ar-Rahman 70, fihinna khairatun hisan. Di dalam surga ada bidadari-bidadari yang baik-baik lagi cantik-cantik, ya. Baik itu akhlaknya baik, mulia, cantik pisan, masya Allah. Kadang ada orang itu cantik kok tapi judes, ya. Ngomongnya itu nyelkit, ada enggak? Nah, banyak apa entok? Nah, kalau begitu Pak, nah makanya kata Nabi itu golek bojo jangan cantiknya entok. Ini cantik tapi ngomongnya nyelkit, gak tahu membahagiakan, gak kerasa nangoma bojone kan. Nah, mending elek-elek didik tapi tuaat kan gitu Pak Irwan ya. Mana Pak Irwan? Masya Allah, Pak Irwan bojonya tuaat katanya. Oke. Kemudian dalam surat Sad 52, wa indahum qasiratut tarfi atrab. Wa indahum, dan di sisi mereka para penduduk surga, panjenengan semua nanti insyaallah, qasiratut tarfi, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya, atrab, dan sebaya umurnya. Kalau yang tadi kan dalam surat Saf itu ain, matanya jelita. Nah, dua ayat ini, fihinna khairatun hisan sama wa indahum qasiratut tarfi atrab, menjelaskan sifat-sifat bidadari yang diciptakan Allah, yaitu kebaikan menyeluruh pada setiap sifatnya yang tidak mungkin terwujud kecuali dengan akhlak mulia yang luhur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan saya dan panjenengan semua Bapak Ibu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Amin. Sekarang dari apakah bidadari diciptakan? Ya, dulu sudah pernah kita bahas sedikit, ini lebih detail ya. Allah yang Maha Tinggi dan Maha Suci menciptakan manusia di atas bumi dari tanah. Menciptakan jin dari api yang menyala-nyala, dan menciptakan para malaikat dari apa Bapak Ibu? Cahaya. Nah, terus untuk bidadari diciptakan dari apa? Allah menciptakan bidadari ini Bapak Ibu langsung ya, tanpa proses kelahiran. Langsung menjadikan para bidadari itu gadis-gadis. Kun fayakun, enggak pakai lahir-lahiran gitu kan. Nah, Allah berfirman ini dalam surat Al-Waqi'ah 35 sampai 38. Inna ansha'nahunna insha'a. Artinya kami menciptakan mereka para bidadari itu secara langsung. Apa maksud secara langsung? Tanpa melalui proses kelahiran. Inna ansha'nahunna insha'a, kata Allah langsung. Faja'alnahunna abkara, ya, langsung kami jadikan mereka gadis-gadis perawan abkar, ya. Uruban atroba, urub, ya, penuh cinta lagi sebaya umurnya, li ashabil yamin, kami ciptakan mereka untuk ashabul yamin, golongan kanan. Golongan kanan. Panjenengan pengen jadi golongan kanan apa? Yang mana, Bapak Ibu? Dalam? Jangan golongan kanan. Ada yang lebih tinggi daripada golongan kanan, yaitu wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Ini yang mereka masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Kalau golongan kanan penduduk surga memang, tetapi mereka masuk surga setelah proses hisab, kemudian mendapatkan catatan amalnya melalui tangan kanan. Kalau minta kepada Allah itu sih jangan tanggung-tanggung, minta sekalian sih mustahil gitu loh. Karena enggak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Panjenengan minta, minta gaji besar, kon apa-apa nih, minta-minta rumah, minta mobil, minta itu masuk surga tanpa azab, tanpa hisab. Gitu Pak, ya mudah-mudahan dengan kita senantiasa mengucapkan doa kita, Allah mengijabah, kan begitu. Nggih. Bidadari tidak pernah diperanakkan, tidak pernah dikembangbiakkan, tidak pernah dibuat hamil, dan tidak pernah melahirkan. Tidak mungkin mereka mengalami hal itu, karena Allah mengisyaratkan dalam firman-Nya, lam yatumithunna insun qablahum wala jan. Mereka, para bidadari, tidak pernah disentuh oleh manusia sebelum mereka, penghuni-penghuni surga yang menjadi suaminya, dan tidak pula oleh jin. Jadi misalkan Pak Marta yang masuk surga dapat bidadari, ini bidadari ini belum pernah disentuh orang, Pak. Belum pernah dilihat, belum pernah disentuh, pokoknya khusus buat Pak Marta. Kata Pak Marta lagi, Pak Marta sehat? Alhamdulillah. Pengen masuk surga betul? Oke, insyaallah masuk surga ini jenengan orang soleh semua. Kemudian Bapak Ibu, tentang bidadari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna imra'atan min ahli al-jannah." "Lau anna imra'atan min ahli al-jannah," sekiranya seorang wanita penduduk surga, bidadari ya, ittala'at ila ahli al-ard, muncul kepada penduduk bumi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adha'at ma bainahuma, niscaya wanita penduduk surga ini, niscaya bidadari ini menyinari apa yang di antara keduanya, antara langit dan bumi. Jadi satu bidadari itu, Pak, kalau muncul misalnya itu bersinar itu antara langit dan bumi. Wala mala'at ma bainahuma rihan, ya, parfumnya juga akan memenuhi di antara keduanya. Wala nasifuha ala ra'siha wala nasifuha ala ra'siha, dan kerudung yang ada di atas kepalanya, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah, itu satu bidadari, Pak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya tentang bidadari ini. Tadi ini judulnya apa ini? Iya, bidadari diciptakan dari apa? Ini jawabannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khalaqallahul hurul ain min thalathati asya. Allah menciptakan para bidadari dari tiga perkara. Asfalahunna minal misk, bagian bawahnya dari kasturi. Wa ausatuhunna minal ambar, bagian tengahnya dari ambar. Ambar ini sejenis minyak wangi, Bapak Ibu. Meskipun ada arti lain, ambar itu paus putih, itu ambar. Ya. Tapi ambar di sini sejenis minyak, minyak wangi. Kemudian wa a'lahunna minal kafur, bagian atasnya terbuat dari kafur. Ya, wa hawajibahunna sawadu khattin nur, dan alisnya adalah warna hitam dari garis cahaya. Gimana warna hitam dari garis cahaya itu? Ya bisa dibayangkan Bapak Ibu. Ya, Masya Allah. Ini tentang bidadari. Kemudian berapa jumlah bidadari Bapak Ibu? Wong kalau jumlah malaikat, jauh-jauh malaikat, jumlah penduduk bumi aja loh, mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat, kita tahu detail kah? Enggak tahu kan? Ya. Malaikat kita enggak tahu juga, apalagi bidadari. Tentang malaikat ya, Allah berfirman dalam surat Al-Muddatsir 31, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Dan tiada mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Jadi malaikat itu banyak, Pak. Ya, sangat banyak. Ya, di antara dalil yang mengatakan sangat banyak, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, ya, Mi'raj, Isra, Mi'raj, Isra itu kan perjalanan pada waktu malam dari Makkah menuju Masjidil Aqsa. Kemudian setelah itu Mi'raj itu naik, Pak. Kalau Isra tadi pakai apa? Pakai buruk ya. Kalau Mi'raj itu pakai tangga. Cuma wallah alam seperti apa bentuknya, yang jelas pakai tangga. Nah, ketika sampai di atas langit ketujuh, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada bangunan seperti masjid yang namanya Al-Baitul Ma'mur. Itu katanya tepat di atas Ka'bah. Nah, pada hadis ini Jibril itu bertanya kepada Nabi itu bertanya kepada Jibril, ini apa gitu kan? Ini Al-Baitul Ma'mur, kata Jibril. Masuk ke dalamnya setiap hari 70.000 malaikat. Setiap hari malaikat baru. Jadi yang keluar dari tempat ini enggak akan balik kepadanya sampai hari kiamat. Jadi setiap hari Bapak Ibu masuk ke dalam Baitul Ma'mur ini 70.000 malaikat baru gitu loh. Berarti kan jumlahnya sangat banyak. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan attatis sama'u wa huqqalaha anta itta. Attat itu berdecit ya. Jadi langit itu berdecit dan pantas baginya untuk berdecit, karena tidak ada satu tempat sebanyak siber itu segini ya, sejengkal ya. Jadi tidak ada tempat sejengkal di langit itu kecuali di sana ada malaikat yang rukuk maupun sujud. Jadi banyak langit itu, banyak malaikatnya Pak, gitu loh. Jadi malaikat itu sangat banyak. Ya, ya meski demikian ya kita tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala tahu jumlah mereka secara detail. Allah mengatakan laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Intinya Bapak Ibu, jika jumlah manusia saja kita tidak mengetahui, maka sudah pasti kita tidak mengerti sedikit pun tentang jumlah para bidadari. Intinya bidadari itu sangat banyak ya, tidak terbatas jumlahnya. Kenapa? Karena masing-masing mukminin mendapatkan bidadari di surga sesuai dengan amalan, ketaatan dan keimanan yang telah dipersembahkannya. Oke. Makanya dalam surat apa? Al-Mukminun ya, Allah berfirman ulaika humul waritsun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi. Ya. Semakin banyak amal yang panjenengan lakukan Bapak Ibu, maka semakin banyak hadiah-hadiah, bonus-bonus dari Allah yang akan diberikan kepada panjenengan. Makanya nanti yang menyesal itu kan bukan penduduk neraka saja kan. Penduduk surga juga menyesal. Ya Allah, kenapa yo biar kok enggak tak tambah amalku begitu. Makanya Bapak Ibu, kalau kita pas lagi malas ibadah, lagi malas apa, ingat pahalanya biar semangat terus ya, ingat pahalanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang penyesalan penduduk surga, beliau mengatakan, laisa syai'un yatahassaru minhu ahlul jannah illa ala sa'atin madat lam yadhkurullaha ta'ala fiha. Laisa syai'un, tiada sesuatu, yatahassaru minhu ahlul jannah, yang sangat disesalkan penduduk surga, illa ala sa'atin madat, kecuali atas waktu-waktu yang berlalu lam yadhkurullaha ta'ala fiha, tidak mereka gunakan berzikir kepada Allah. Pertanyaannya, kenapa para penduduk surga Bapak Ibu kok sangat menyesal tidak menggunakan zikir? Kenapa? Halo? Ini yang bertanya ini laki-laki perempuan? Dalam? Ibu-ibu. Oh, ini kayaknya kemarin Rabu enggak datang ya? Karena sudah saya tanya apa, jelaskan kemarin. Ini kok beda-beda, bidadari, wah ini buat laki-laki atau perempuan? Bik marah-marah katanya nulis ini. Enggak. Nggih, jadi insyaallah begitu Bapak Ibu. Intinya marilah mumpung kita masih ada kesempatan Bapak Ibu, mari kita perbanyak amal soleh sebanyak-banyaknya. Jadi la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan meremehkan kebaikan sedikit pun, walau antalqa akhaka biwajhin taliqin, meskipun engkau berjumpa saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Jadi ada kebaikan apapun yang mampu panjenengan laksanakan, kerjakan. Kita tidak tahu kita masuk surga melalui amal soleh yang mana. Ini assalamualaikum, ada pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi yang diceritakan bidadari itu penduduk surga. Penduduk surga yang dimaksud laki-laki atau perempuan? Jika bidadari hanya untuk para lelaki, bagaimana dengan penduduk surga perempuan? Ini kan jawabnya kemarin ya? Masih ingat ya? Ya makanya saya bilang ini ibu ini gak hadir kemarin, berarti Rabu kemarin. Dari hadis disebutkan suami soleh akan dikumpulkan lagi dengan istrinya yang solehah. Apakah suami tersebut juga diadakan bidadari oleh Allah? Loh, iyalah. Nggih. Dan nanti di surga itu enggak ada wanita pencemburu, Bapak Ibu, nggih. Karena ya surga itu hanya satu hati, enggak ada yang namanya jengkel, marah, cemburu, benci. Kalau itu di neraka tempatnya. Penduduk surga hanya yang baik-baik saja. Nggih, jadi yang namanya bidadari ini saya jelaskan lagi, sebetulnya sudah saya jelaskan pada pertemuan Rabu lalu ya. Jadi memang pembahasan kita ini lagi bahas fokus bidadari. Nah, ini belum selesai memang. Makanya kita bahas adalah bidadari. Nah, bidadari ini untuk penduduk surga ini laki-laki atau perempuan? Ya, jawabannya perempuan. Nah, ini perempuan tok, mosok yang kalau memang untuk laki-laki, apakah yang perempuan berarti enggak dapat bidadara? Nah, sekarang pertanyaannya jenengan lho, sebagai perempuan boleh enggak menikah lebih dari satu laki-laki? Lah melancur lah. Karena agama kita memang menjelaskan, ini di dunia lho, belum di surga, itu bahwasanya laki-laki boleh menikah berapa wanita, Bapak Ibu? 4 maksimal, meskipun rata-rata cuma 1, Pak Irwan, nggih. Iya. Enggak berani soalnya. Nah, kemudian coba kalau kemudian perempuan suaminya masih hidup, Pak, menikah lagi dengan 3 suami meskipun semuanya dapat surat nikah, apa namanya itu? Dalam? Apa poliandri itu, Pak Eko? Yang keras, yang jelas ngomong itu, Pak Eko. Apa poliandri itu maksudnya? Iya, tidak ada namanya wanita poliandri, itu tidak ada dalam Islam. Kalau di dunia itu tidak terjadi, maka bagaimana ketika di surga? Jadi intinya yang namanya bidadari itu hadiah dari Allah Ta'ala buat para laki-laki. Pertanyaan ketiga, ini dari hadis yang sahih, iya, bahwa istri yang salihah itu akan dikumpulkan dengan suaminya, iya. Tetapi jangan dikira nanti jenengan ya suami dipek dewe berarti nanti nok surga juga dipek dewe, ngenes suaminya. Ya, jadi jangan dikira ini agama ini Bapak Ibu itu bukan pakai akal. Bukan pakai perasaan, pakai qala Allah qala Rasul gitu. Ya, kalau panjenengan misalnya enggak terima suaminya masuk surga, ya masuk neraka aja biar enggak dapat bidadari. Gitu loh. Insyaallah begitu. Wallahu taala alam. Ngapunten ini. Iya. Nah, ini tolong nanti kalau ada rekamannya Pak Irwan sing kemarin di-share. Nggih. Ya biar saya enggak ngulang lagi. Sudah isya nggih? Alhamdulillah. Kalau begitu, karena sudah isya, Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Mari kita akhiri pertemuan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum salam mari kita berdoa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzu bika minasy syarri kullihi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa 'amal. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri masta'adza bika minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qadaita lana qada'an faj'al 'aqibatahu rasyada. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa ardina warda anna wa athirna wa la tu'thir alaina. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanan Pak Nur.